يا صاحبة السعاد، بشارة ملونة في وجهك يا عائشة أميرة الصديق حبيب رسول الله. Sungguh sweet Nabi mencintamu hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah mahit lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah. Laqad ahabbaki nabiyyu hatta syuraba min syafahiki idha sta'a dalla'a ilayki qurasatul anfi. Cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah mahit lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Cinta.